الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فركاد المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثاني قطع الطرف. جنس yang kedua dari perbuatan kejahatan atau jinayah yang tidak menyebabkan hilangnya nyawa. Jenis yang pertama telah kita terangkan, jinayah yang mengenai bagian wajah atau kepala seseorang. Demikian pula bagian yang lainnya dari berbagai macam jenis luka disebabkan karena tindakan aniaya seseorang. Jenis yang kedua qat'u at-taraf, memotong atau memutus at-taraf, yaitu salah satu bagian dari anggota tubuh seseorang. Kalau jenis yang pertama kaitannya dengan luka, tusukan, sabetan, maka jenis yang kedua ini menyebabkan hilangnya anggota tubuh. Menyebabkan hilangnya anggota tubuh. Tanqasimu hadhihi al-jinayatu ila thalathati aqsam. Bahwa tindakan kejahatan kaitannya dengan memotong bagian tubuh terbagi menjadi tiga bahagian: amdun, syibuh amd, khata. Yang pertama tindakan kesengajaan, yang kedua menyerupai kesengajaan, dan yang ketiga kekeliruan. Pembagiannya seperti pembagian pembunuhan, menghilangkan nyawa seseorang karena sengaja atau menyerupai sengaja atau keliru. Maka demikian pula yang berkaitan dengan diputusnya anggota tubuh seseorang. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wala yajibul qisasu fil khata'i wa syibhil amd. Tidak ada kewajiban qisas terhadap jinayah disebabkan karena kekeliruan, tidak sengaja, atau yang menyerupai sengaja. Wa innama yajibu fil amdi kal qatli. Namun yang wajib adanya hukum qisas apabila seseorang memotong salah satu bagian tubuh orang lain dengan sengaja. Hukumnya sama seperti hukum melakukan pembunuhan. Kalau dalam pembunuhan, apabila dia melakukan dengan sengaja, maka ada hukum qisas. Namun jika seseorang melakukan pembunuhan menyerupai kesengajaan atau tanpa sengaja, maka tidak ada hukum qisas. Ada hukum diyat, namun tidak ada hukum qisas. Maka demikian pula kaitannya dengan memutus salah satu anggota tubuh orang lain. Maka ada penerapan hukum qisas apabila seseorang melakukannya dengan sengaja, bi syurutin thalathah. Namun diterapkannya hukum qisas tersebut apabila terpenuhi tiga syarat. Yang pertama, imkanul istifa bila haif, memungkinkan untuk diterapkannya hukum qisas tanpa kezaliman, tanpa berlebihan. Sebab apabila terjadi tindakan jinayah yang kemudian jika diterapkan hukum qisas tidak memungkinkan untuk mengukurnya secara teliti sebagaimana dia melakukan tindakan kejahatan kepada orang lain, maka dia dibalas dengan yang semisalnya, tidak lebih dan tidak kurang, maka diterapkan hukum qisas. Oleh karenanya telah kita jelaskan sebelumnya bahwa dalam hal melukai bagian kepala atau wajah seseorang tidak ada penerapan hukum qisas kecuali dalam satu keadaan, al-muwaddihah. Kenapa? Karena pada luka al-muwaddihah itu memungkinkan untuk bisa menerapkan hukum qisas tanpa ada kezaliman padanya, dengan cara melukai bagian tersebut hingga menyobek selaput pembatas antara kulit dengan tulang, memungkinkan. Namun bagian-bagian yang lain tidak memungkinkan. Maka demikian pula syarat yang pertama dalam hal ini, imkan al-istifa, memungkinkan untuk diterapkannya hukum qisas tanpa terjadi kezaliman, tidak ada kelebihannya atau pengurangannya. Wadhalika bi ayyakuna al-qat'u min mafsil aw lahu haddun yantahi ilayhi, seperti pemotongan tersebut, pemotongan yang terjadi itu dari mafsil, tempat pertemuan tulang-tulang, ya, pada persendian di bagian pergelangan tangan misalnya, seseorang dipotong tangannya di qisas dengan yang semisalnya, bisa diketahui, ya, pertemuan tulang persendian bisa diketahui, bisa ditentukan, atau bagian siku misalnya dan yang semisalnya, memungkinkan. Aulahu haddun yantahi ilaih, atau ada batasan yang jelas yang bisa dijadikan sebagai ukuran. Maka apabila ada ketentuan yang jelas seperti pemotongan terjadi pada persendian, atau ada batasan yang jelas, maka boleh diterapkan hukum qisas. Kal anamil, seperti pada jari jemari misalnya. Pada jari jemari. Ya, ruas-ruas jari misalnya seorang dipotong tangannya pas pada ruas jari. Ini memungkinkan dia pun diqisas dengan dipotong pas ruas jari, atau satu jari utuh memungkinkan untuk diqisas. Walku' dan seperti alku' pergelangan, ya, seperti pergelangan alku' alku' yaitu pergelangan tangan bagian dalam. Bagian dalam ini disebut alku', bagian luar disebut kursu'. Ya, bagian bawah di dekat jempol, bagian kaki itu ada persendian di jempol, ya, seperti kalau di tangan seperti ini pada jempol kaki, itu disebut bu' al-bu'. Jadi bedakan antara al-ku' dengan al-bu'. Ya, ada ungkapan orang Arab mengatakan fulan la ya'rifu ku'ahu min bu'ih. Orang itu tidak bisa membedakan mana ku' mana bu'. Kalau ku' di tangan, bu' di bagian kaki. Nah, pada pergelangan. Ini bisa ditentukan ketika dipotong tangan seorang, maka dikisos dengan dipotong tepat pada pergelangan tangannya. Wal mirfaq, atau pada siku. Ya, bisa ditentukan. Maka apabila bisa ditentukan dengan baik sehingga tidak terjadi kezaliman, maka boleh ditegakkan hukum qisas. Fala qisasa fi jirahatin la tantahi ila haddin. Maka tidak ada qisas pada luka yang tidak berakhir luka itu pada batas tertentu. Tidak berakhir luka tersebut pada batas yang bisa ditentukan. Kaljaifah, seperti aljaifah. Aljaifah telah kita terangkan sebelumnya, luka yang masuk ke dalam. Masuk ke dalam kita enggak tahu. Ya. Masuk ke dalam kita tidak mengetahui berapa kadar masuk ke dalam. Kecuali apabila memungkinkan, mungkin ada alat yang canggih yang bisa menerapkan hukum qisas dengan tepat tanpa melebihkan atau tanpa mengurangi, mungkin diterapkan. Mungkin diterapkan meskipun aljaifah, ya, dimasukkan ke dalam perut atau ke bagian dada atau ke bagian punggung, ya, sesuai kadar luka yang dia menzalimi orang lain tersebut. Wala qisas fi kasri azmin ghairi sinni, dan tidak ada pula qisas dalam hal mematahkan tulang seseorang kecuali gigi. Karena gigi mungkin dia pukul orang keluar satu giginya, lepas. Nah, boleh dikisos dengan dilepas pula, dipukul bagian giginya hingga satunya lepas gitu. Memungkinkan kalau gigi. Entah pakai apa itu, pakai betel atau apa, pam gitu biar. Biar lepas. Kisos. Nah, tapi kalau tulang, misalnya dia memukul orang lain, terjadi keretakan, sulit untuk menerapkan hukum qisas. Jangan sampai dia menerapkan dengan mematahkan, tapi retaknya melebihi, sehingga tidak diperbolehkan hukum qisas yang kaitannya dengan patah tulang. Ka'azmil fakhidhi, seperti tulang paha, wadzira' tulang lengan, wasaq tulang betis. Jadi ini syarat yang pertama. Intinya memungkinkan untuk diterapkannya hukum qisas tanpa ada kezaliman padanya. Yang kedua, at-tamatsul baina udhwai al-jani wal majni alaih fil ismi wal mawdhi'. Persamaan antara dua anggota tubuh, antara pelaku kejahatan dan yang dianiaya. Yang menganiaya, menganiaya, dan yang dianiaya. Dalam hal namanya dan letaknya. Dia mematahkan tangan seseorang, maka dia pun dipatahkan tangannya apabila memungkinkan. Persendian misalnya, memungkinkan. Letaknya pun harus sama. Kalau kanan-kanan, kiri-kiri, harus sama. Fala tu'khadhu yaminun biyasar, maka tidak boleh diambil atau dipotong tangan kanan seseorang dalam keadaan dia memotong tangan kiri orang lain. Kalau kanan kanan, kiri kiri. Wala khinsir bibinsir, dan tidak diperbolehkan seseorang misalnya dia menganiaya orang lain menyebabkan bahagian jari manisnya terpotong lalu kemudian dikisos, yang dikisos jari kelingking. Tidak boleh, karena terjadi perbedaan, tidak terjadi tamatsul. Kelingking-kelingking, jari manis-jari manis, ibu jari-ibu jari. Wala udhun asli bizaid, dan tidak boleh pula mengkisos anggota tubuh yang asli dengan anggota tubuh palsu. Dia berkelahi dengan seorang orang lain yang tangannya itu tangan sambungan dari besi atau yang semisalnya. Lalu dia berhasil memutus tangan orang itu, tangan besinya itu. Maka tidak boleh ditegakkan hukum qisas dengan memotong tangan aslinya orang tersebut. Sebabkan karena tidak terjadi tamatsul, tidak sama antara yang asli dengan yang palsu. Sehingga harus terjadi tamatsul, harus sama. Yang ketiga, istiwa'ul udwain minal jani wal majni alaih fi sihhati wal kamal. Adanya persamaan antara dua anggota tubuh dari penganiaya dan yang dianiaya dalam hal kesehatannya dan kesempurnaannya. Fala tu'khadhu sahihatun bishalla, maka tidak boleh dikisas dengan cara dipotong tangan orang lain yang sehat karena dia memotong tangan orang yang lumpuh. Atau sebaliknya, dia potong tangan orang yang sehat lalu dia dikisos tangannya lumpuh. Tidak bisa, karena tidak terjadi istiwa, tidak ada persamaan antara lumpuh dengan yang sehat. Berbeda. Wala kamilatul asabi' bina qisatiha, dan tidak pula dikisos yang jari tangannya sempurna dengan yang jari tangannya kurang. Yang ini dikisos jari tangannya berjumlah 5. Akibat dari dia melakukan tindakan kejahatan pada orang lain dengan memotong tangannya yang jarinya 4 misalnya. Memang satunya sudah enggak ada. Maka tidak diperbolehkan ditegakkan hukum qisas karena ada yang sempurna dan ada yang kurang. Wahakadha, dan demikian seterusnya. Intinya bahwa penerapan hukum qisas pada anggota-anggota tubuh harus memenuhi 3 persyaratan ini, memungkinkan untuk ditentukan kadar qisas tanpa berlebihan. Kemudian adanya at-tamatsul, adanya persamaan. Tangan dikisas dengan tangan, kaki dikisas dengan kaki, jari dengan jari, ya, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, dan seterusnya. Dan yang ketiga, istiwa, harus sama-sama memiliki persamaan dalam hal sehatnya dan kesempurnaan anggota tubuh tersebut. Sampai di sini, ikhwan, semoga bermanfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.